Ibarat air di daun keladi, walaupun tergenang tetapi tak meninggalkan bekas. Apabila tersentuh, dahannya bergoyang, air pun tertumpah, tercurah habis, tak tinggal lagi. Begitu juga cintamu padaku, cinta hanya separuh hati, kau lepas kembali. Nanti di suatu masa, kau juga akan merasa betapa sakitnya hati kecewa karena cinta. Kepadanya, tapi biarlah kau cari yang lain, kan kau buat sebagai korban cinta palsu hampa. Nanti di suatu masa, kau juga akan merasa betapa sakitnya hati kecewa karena cinta. Hati kecewa karena cinta.